Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 16 September 2018 bertepatan 6 Muharram 1440 Hijriah. Salat bagian ketiga. Keutamaan salat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yakni sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat dhalika zikra lizzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalatu. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Rawahu At-Tabrani fil Awsat. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, amal yang pertama-tama dihisab atas seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya rusak, rusaklah seluruh amalnya. Hadis Surat Tabrani di dalam Al-Awsat dalam Majma'uz Zawaid, Juz 2 halaman 7, nomor 1608. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati as-salatu wa miftahus salati al-wudu'u. Rawahul Baihaqi fi Su'abil Iman. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuncinya surga itu adalah salat, dan kuncinya salat itu adalah wudu. Hadis riwayat Baihaqi dalam Su'abul Iman, Juz 3 halaman 4, nomor 2711. Dhaif, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abu Yahya Al-Qattat. An Jabirin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalus salawatil khamsi kamasali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Rawahu Muslim. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat lima waktu adalah seperti sungai mengalir dan melimpah di muka pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi di dalamnya setiap hari lima kali. Hadis riwayat Muslim, Juz 1 halaman 463, nomor 284. An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. hal yabqa min daronihi syai'un? Qalu, la yabqa min daronihi syai'un. Qala, padzalika masalu shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian? Seandainya ada sebuah sungai di depan pintu seseorang di antara kalian, lalu ia mandi di dalamnya sehari 5 kali, apakah masih ada daki di badannya sedikitpun? Para sahabat menjawab, tentu sudah tidak ada dakinya sedikitpun. Beliau bersabda, demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa dengannya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 462, nomor 283. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza hanabal kaba'ira. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan salat Jumat hingga Jumat berikutnya dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya sebagai penebus dosa-dosa yang terjadi antara waktu itu apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 209, nomor 16. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-salatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam yughsha ma lam tughshal kaba'iru. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan salat Jumat hingga Jumat berikutnya sebagai penebus dosa-dosa yang terjadi antara waktu itu selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 209, nomor 14. An Utsman bin Affan qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayusinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz-dzunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika dahra kullahu. Rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang menghadapi salat wajib lalu menyempurnakan wudunya, khusyuknya serta rukuknya melainkan yang demikian itu menjadi penebus dosa yang terjadi sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa-dosa besar dan itu berlaku untuk selamanya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 206, nomor 7. An Utsman bin Affan qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man tawaddo'a lis-salati fasbagha al-wudu'a tsumma masya ila salatil maktubati fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dzunubahu. Rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu untuk salat lalu menyempurnakan wudunya, kemudian ia berangkat ke masjid untuk menunaikan salat wajib bersama orang banyak atau berjamaah atau di masjid, niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 208, nomor 13. An Abdillah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 158. An Ibnu Umar an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, salatur rajuli fil jama'ati tazidu ala solatihi wahdahu 27. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, solat seseorang dengan berjamaah lebih utama daripada solatnya sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 451, nomor 250. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khatfatahu ihdahuma tahuttu hati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci atau berwudu di rumahnya, kemudian ia berjalan ke suatu masjid di antara masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajiban di antara kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka setiap dua langkahnya adalah yang satu menghapus kesalahan dan yang lain mengangkat derajat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 462, nomor 282. An Abi Hurairah yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi sukihi 25 di'fan. Wa dhalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a tsumma kharaja ilal masjidi la yukhrijuhu illa sholatu lam yahtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu allahumma shalli alaihi allahummarhamhu wa la yazalu ahadukum fi sholatin man tadara sholata. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang dengan berjamaah di masjid berlipat ganda pahalanya dengan 25 kali lipat daripada salatnya di rumah dan di pasar. Yang demikian itu karena apabila dia berwudu dan memperbagus wudunya kemudian berangkat ke masjid, yang mana tidak ada yang menggerakkannya untuk berangkat ke masjid kecuali untuk sholat, maka tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah kecuali dengannya diangkat satu derajat untuknya dan dihapuslah dengannya satu kesalahannya. Dan apabila dia telah sholat, para malaikat terus-menerus mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya dan selama belum batal wudhunya. Malaikat mengucapkan, Allahumma sholli alaih, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah berkah kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Dan senantiasa dia dianggap sholat selama dia menunggu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 158. An Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu yang tadziru salata wa taqulul malaikatu allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu hatta yansarifa aw yuhtisa. Qultu, ma yuhtisu? Qala, yafsu aw yatritu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa seorang hamba terhitung sholat selama dia berada di tempat sholatnya untuk menunggu datangnya waktu sholat wajib. Dan malaikat mendoakan, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah ampun kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Yang demikian itu hingga dia berpaling atau dia berhadas. Aku, yakni Abu Rafi' bertanya, apa yang dimaksud berhadas itu? Abu Hurairah menjawab, kentut yang tidak berbunyi maupun yang berbunyi. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 459, nomor 274. An Abi Hurairah qala, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala, ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yakuduni ilal masjidi. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu fayusalli fi baitihi. Farakhasalahu. Falamma walla da'ahu faqala, hal tasma'un nida'a bisolah? Faqala, na'am. Qala fa'ajib. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mempunyai penuntun yang menuntun saya ke masjid. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memberi kelonggaran baginya untuk sholat di rumah. Maka beliau memberi kelonggaran baginya. Tetapi setelah ia berpaling hendak pergi, beliau memanggilnya dan bertanya, apakah engkau mendengar azan untuk sholat? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, bila demikian, hendaklah engkau datang. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 452, nomor 255. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba summa amura bisolati fayu'adzana laha summa amura rajulan fayu'umman nasa summa ukhalifa ila rijalin fauharriqa alaihim buyutahum walladhi nafsi biyadihi lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan au mirmataini hasanataini la syahidal isya'a. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang diriku di tangannya, sungguh aku berkehendak memerintahkan orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul, kemudian aku memerintahkan untuk azan sholat. Lalu aku menunjuk seorang untuk mengimami orang banyak. Lalu aku pergi kepada orang-orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka bersama yang ada di dalamnya. Dan demi Tuhan yang diriku di tangannya, seandainya jika seseorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan tulang yang berdaging gemuk atau daging pada dua rusuk yang baik, niscaya ia hadir pada sholat isya berjamaah. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 158. An Utsman bin Affan qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isya'a fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailatin, wa man shalla al-isya'a wal fajra fi jama'atin kana ka qiyami lailatin. Rawahu Abu Dawud. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat satu malam penuh. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 152, nomor 555. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa unzilat alaihi wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat dzalika dzikra liz zakirin qala ar-rajulu ali hadhih qala liman amila biha min ummati rawahul bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, pernah terjadi seorang laki-laki mencium perempuan, lalu ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan hal itu kepada beliau. Lalu diturunkan ayat tentang itu. Aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Tegakkanlah salat pada pagi dan sore dan pada bagian permulaan waktu malam. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Kemudian orang itu bertanya, apakah ayat ini khusus untukku? Nabi SAW bersabda, untuk siapa saja yang mengerjakan perbuatan seperti itu dari umatku. Hadis riwayat Bukhari, juz 5 halaman 214. An Abdillahi qala, ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inni alajtu imra'atan fi aqsal madinati wa inni asabtu minha maduna an amassaha fa ana hadza faqdi fiyya ma syi'ta. Faqala lahu Umaru, laqad satarakallahu law satarta nafsaka. Qala falam yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an. Faqama ar-rajulu fantalaqa fa'atba'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan da'ahu wa tala alaihi hadhihi al-ayah aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat dzalika dzikra lizzakirin. Faqala rajulun minal qaum, ya Nabiyallah, hadha lahu khasatan? Qala balin nasi kahafatan. Rawi Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, ada seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah bersenang-senang dengan seorang perempuan di ujung kota. Saya telah melakukan apa saja terhadapnya, namun saya tidak sampai menyetubuhinya. Maka sekarang inilah saya, berilah keputusan kepada saya menurut apa yang engkau kehendaki. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepadanya, sungguh Allah telah menutupimu, seandainya kamu menutupi dirimu. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW sedikitpun tidak menanggapinya. Maka orang laki-laki itu bangkit berdiri, lalu pergi. Kemudian Nabi SAW menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Lalu beliau membacakan ayat kepadanya, aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat dzalika dzikra lizzakirin. Dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan pada bagian daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Kemudian ada seorang laki-laki dari suatu kaum bertanya, ya Nabiullah, apakah hal ini khusus hanya untuk dia saja? Nabi SAW menjawab, bahkan untuk manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2116. An Abi Hurairah qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsanal wudu'ahu summa raha fa wajadan nasa qad sallau. A'tahu Allahu jalla wa azza mithla ajri man sallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'an. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia pergi ke masjid, tiba-tiba dia mendapati orang-orang telah selesai sholat, maka Allah Jalla wa'azza tetap memberi pahala seperti pahalanya orang yang sudah sholat berjamaah itu. Dan dia mendatanginya itu, yakni pahalanya, tidak berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 154, nomor 564. An Ubay bin Ka'b bin qala, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subha faqala, asyahidun fulanun? Qalu, la. Qala, asyahidun fulanun? Qalu, la. Qala, inna hataini sholataini asqalus salawati 'alal munafiqina, walau ta'lamuna ma fihima la atautumuhuma walau habwan 'alar rukabi, wa inna as-safal awwala 'ala mithli safil malaikati, walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu, wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajuli, wa ma kasura fa huwa ahabbu ilallahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud. Dari Ubay bin Ka'ab ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh. Setelah selesai salat, beliau bertanya kepada kami, apakah si fulan ada? Para sahabat menjawab, tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah si fulan ada? Para sahabat menjawab, tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dua salat ini, yakni Isya dan Subuh, adalah seberat-berat salat bagi orang-orang munafik. Dan seandainya kalian mengetahui kebaikan yang ada pada dua salat ini, yakni Isya dan Subuh, sungguh kalian akan mendatanginya walaupun merangkak dengan lutut. Dan sesungguhnya saf yang pertama adalah seperti safnya malaikat. Dan seandainya kalian mengetahui kelebihannya, sungguh kalian akan saling memperdebutkannya. Dan sesungguhnya salatnya seorang seseorang berjamaah dengan satu orang itu lebih baik dan lebih bersih daripada salatnya sendirian. Dan salat berjamaah dengan dua orang itu lebih baik dan lebih bersih daripada salat berjamaah dengan satu orang. Dan setiap yang lebih banyak pesertanya, maka itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 151, nomor 554, bersambung.